As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. My question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also? القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya, eling-eling ya. Pokoknya yang ilmu tafsir, ada kaidah. Sesuatu itu kadang dihentikan Allah, fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat, ya innama amruhu idha arota syai'an ayyakura lahu kun fayakun. Enak menunjuk zahir, ya ada akbar, ada ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh itu ilmu zahir. Ya, napa ilmu Aindawah iku sawa, napa? Aindawah iku padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku zahire Nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad ku ada sebelum Nabi Adam. Paham nggih? Karena itu master, napa? Master. Kaya ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya, aku gawe wayang terus ana misale aku gawe cerita Joko Tingkir, misale Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Bae tak gawe sistem negaranya tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenarionya harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman. Maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdu. Ya kira-kira ngono analoginya, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu, sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film, atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir, ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gadut Kocok, ya Gadut Kocok itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate nabi iku sebelum Nabi Adam. Analogine kira-kira. Jadi kira usah iskol kok wong modern, opo cerita ahli sunnah Nur Muhammad opo ora. Ora ono hadis sing bener ku ora roh, ora kok ora ono napa? Ora. Ora roh cangkeman wah, ora roh cangkeman wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya dadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, ba'da Sis, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad iku wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kok ngene iki lho, misalnya kan tulisan alhamdulillahil qawil ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini, mau enggak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nang pondokan dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Oke. Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi alhamdulillah qawil ghalib. Berarti ini kan mahallu nadzurika, yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hai'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi alhamdulillah qawil ghalib. Nah, Allah kira-kira yang ngono lah, meskipun itu laisa kamitslihi syai'un, tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra tak gawe bumi. Umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nak nabi iso nyafaati nak ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah bulet-bulet. Wis kira-kira ngono, wis pikir-pikir dhewe, pokoke ngono lah. Nak ora paham ya kebangetan wah. Bengak bengok nak mulut dan rafaham. Ya tapi mau wes rafaham rafah bengak bengok. Paling enggak kan nak didelok nabi ku ado wah semangat. Lah iya masalah rafaham terus ngonyok ngomong mbek ngantuk maca kan wis rafaham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? semangat. Sampeyan takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat. Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo, Pak. Tapi kok ora usah dadi santri, dadi kiai, ya paham apa? Ya dadi jenenge apa? Dadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumut tafsir kok edai sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nadzuril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang rakit. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ila Allah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhane kok angel. Lah ning ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah mbok sifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang rakit. Terus mbok arani barang rakit binisbat ila Allah ya kafir Allah kok muni rakit. Indawu gak ana barang ghaib. Indawu zahir kabeh. Mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ila Allah ya maujud, ma'lum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat ilaina. Tong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ini ya semoga angger paham berapa mau enggak angger niati nyeneng no guru jadi wong muni paham kemungkinan loro nak paham tenan yo paham nak ora paham ganjaran nyeneng no guru dosane bodoh ni ora paham kok muni apa nggih ya yo monggo pangeran dhewe sing ngitung nak muni nggih nyeneng no guru tapi bodoh ni nak muni durung paham ku jujur tapi nyusano guru milih ndi mending gawel wis nggih nggih engko tak istighfar nang gampang hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe napa Allah iku dadi sing apik anane cara kaidah fikih iki atuh di urusan mbek pangeran timbang mbek urusan bani adam mergo hak wa mabniun alal musamaha Allah iku urusan mbek wong digawe gampang tekne urusan mbek wong wah ribet napa buakhil ribet amane kowe kodok iku pangeran jaluk sepuro gampang nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok eling ribet hak adami apa ribet di dunia mesti ana hakikat ana zahir ya lan ana zahir jeneng fi nadzuril aini mlane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nadzuril aini karena mengembalikan kamu kowe wis matek jadi lemah jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumal ba'si ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Faham? Itu jenis final dari ini menurut pandangan kita. Tapi eskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu enggak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'luwah wahid. Fi'luwah jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi final dzuril aini tentu menciptakan langit bumi luwih ruwet timbang menciptakan kamu. Iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Final dzuril aini atau final dzuril makhluk apa? Final dzuril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa inta Allah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing banggir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong banggir luwih angel. Angel gawe kowe cara nurutane. Nak wong banggir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe kuwi angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah iku kabeh gampang kun. Baik. Untuk bojo elek kuwi iso seneng kuwi angel gawene kuwi angel. Sing mbak-mbak untuk bojo elek ora ngrejeki yo seneng ae. Kowe ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Dalah ya seneng. Dalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darane elek tapi kok unik. Dadi pangeran. Kok kabeh pangeran.